Ya, baik. Yang pertama, riya. Riya ini termasuk dosa terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa masuk kategori syirik besar dan syirik kecil. Gak akan lepas. Ya. Tetapi sebelumnya apa arti riya? Riya itu artinya orang yang memperlihatkan ataupun memperdengarkan ibadahnya untuk mendapatkan pujian. Itu arti riya. Supaya dia dipuji, disanjung. Ya. Nah, riya ini bisa masuk kategori syirik besar dan bisa masuk kategori syirik kecil. Kapan masuk kategori syirik besar? Apabila niat utamanya dalam beribadah atau niat yang mendominasi ibadahnya atau bahkan seluruh niat ibadahnya adalah riya. Dia tidak niat karena Allah kecuali sedikit sekali atau tidak ada sama sekali. Ini riya yang merupakan syirik besar. Dan ini hampir-hampir tidak dilakukan oleh seorang muslim. Hampir-hampir tidak dilakukan oleh seorang muslim kecuali munafik. Kecuali munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Mereka tidak berdiri untuk salat kecuali bermalas-malasan. Yura'unan nasa. Mereka ingin mempertontonkan ibadah salat mereka itu kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Makanya jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat isya dan salat subuh. Di masa itu, karena masa itu enggak ada listrik. Ya, gelap. Enggak ada orang yang lihat mereka di salat subuh dan salat isya. Itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid penuh. Tapi enggak ada listrik ketika itu. Sekarang masyaallah, ya, masjid sudah terang benderang, perjalanan terang benderang, ya. Tetapi masjid kebanyakan sepi. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada listrik, gelap gulita, tapi masya Allah masjid penuh. Nah, orang-orang munafik itu paling berat salat di waktu itu. Ini syirik besar kalau riaknya mendominasi. Kemudian kalau niat utamanya karena Allah, niat yang mendominasi karena Allah, lalu ada sedikit terbetik dalam niatnya, dia juga pingin mendapatkan pujian orang. Itulah riya syirik kecil. Dan syirik kecil di sini adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan kita anggap syirik kecil itu dosanya kecil, tidak. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kenapa dikatakan kecil? Karena kalau dibandingkan dengan syirik besar itu kecil. Bukan artinya dosanya kecil. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya." Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, "Apa itu syirik kecil ya Rasulullah?" Itu adalah riya. Dijelaskan para ulama, riya yang merupakan syirik kecil itu maksudnya adalah yasirur riya. Riya yang sedikit, riya yang ringan. Ya, artinya apa? Dia niat utamanya karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi dia juga punya niat sedikit, pingin dipuji orang. Kalau pingin dipuji orang ini lebih besar daripada niat karena Allah, itu syirik besar. Ya. Jadi demikian perincian makna riya. Baik.